wabarakatuh. Tadi kita telah terangkan berkenaan tali salam. Tali salam yang masuk dalam dalam rukun iman ada 6 ya. Dan itu memang jelas ketiga. Pemadat ikat ini waktu itu di berusung di Yomel Air Wat Padang. Yang paling penting adalah untuk minum jelas makrifatullah. Paling penting makrifatullah ini termasuk asmaul husna, rububiyah dan uluhiyah. Di sini pada abad ketiga timur mengatakan ini mengatakan timur yang dalam bahasa Inggerisnya Al-Falah siapa? Al-Yasuh guru ustaz dia siapa namanya? Al-Syar Abu Niko Aristotel. Abu Niko Abu ni anak Aristotel. So Abu Niko Aristotel lah. Abu Niko Al-Takuduni. Takuduni tempat dia Nakudina. Maksudnya di dekat Kriyat ni ini daerah daerah masa itu Krik-krik Abu Niko Abu Niko. Inilah yang membuat apa nama membuat metafisika. Itu dia perkenaan metafisika. Dia punya definisi jisim, definisi i'rad, definisi makan, makan tempat, i'rad, attribute iaitu sifat-sifat. Dalam rangka metafizik Greek, tiap-tiap satu benda dia mesti ada tempat, ada jihad, ada form, ada form, ada jisim. Itulah dia berbahas berkenaan cara itu Tuhan itu ada atau tidak. So dalam perkara ini Abu Ustaz Nikola ni masuk dalam pemikiran akidah umat Islam melalui Mu'tazilah. Mu'tazilah ya, yang dia punya kawan-kawannya Jahmiyah. Jahmiyah daripada siapa tadi? Ja'ad Yusufwa Anu Ja'ad bin Darham. Lepas tu dia belajar daripada seorang Yahudi seher, nama dia Salud. Salud Aqsam Al-Yahudi Yahudi As-Sahir. Jaham ni dia punya tauhid dia lain. Tauhid dia apa? Tauhid Allah tanpa sifat dan dan nama. Nama Jaham. Dan dia menjadi mustakalimun juga. Dan daripada Mu'tazilah ni juga dia ada anak dia namanya apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah dia mengambil 7 sifat sahaja untuk di apa? Ikhbar pastikan kepada Allah SWT. Yang lain tu di takwil. Di takwil. Okey. Sebab ambil 7 sifat ini namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia punya definisi daripada Greek, bukan daripada Islam, Greek, iaitu ada tapi tidak ada. Ma'ani pun maknanya ma'ani, dia tidak ada form. Itu namanya ma'ani. Dalam pemikiran ma'ani ada tapi tidak ada. Dia dalam kepala saja. Tak boleh digambarkan. Ada makan, ada jihad, ada sifat, macam sifat dia pemurah, dia ada benda tu. Sifat berjalan, ha, tu bergerak. Setawa tu ada ada benda. Dia nampak. Kan? So ma'ani bukan zahir, bukan sifat zahir dalam konteks istilah Yunani. So mutakalimun dia menjadi agama resmi kerajaan Khalifah Ma'mun yang dipaksa atas siapa nama ulama-ulama Islam dan dan yang termasyhur adalah cerita Imam Ibn Hanbal rahimahullah yang dia didera tangkap masuk jail kerana Imam Ahmad mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Okey. Tu Mu'tazilah. As-Salaf kata Al-Quran kalam Allah. Asy'ariyah pula kata apa? Asy'ariyah kata Asy'ariyah pula kata kita ambil sedikit salaf, ambil sedikit kalam. Greek ustaz ni, ustaz ni ku kata ambil sedikit setengah-setengah untuk menjadi jalan tengah keadilan. Kita ni mengambil jalan tengah, ha, maknanya kita ni adil, orang adil antara orang yang tolak sifat habis-habis itu jahmiah dan orang yang isbat mujassamah. Ha, mujassamah orang ni salaf ni mujassamah pasal dia isbat ada mata, ada tangan, nuzul, istau, istau, istau, istawa. Ha, ni semuanya ni menggambar zahir. Kita ambil jalan tengah, ambil tujuh sifat untuk sifat ma'ani saja. Bukan ada, bukan tidak ada. Zat pun serupa, zat pun serupa. La ma'dum wa la ma'jud. So sifat ma'ani ni dengam sama pemikiran falasuf Abu Niko Aristotel Al-Makodoni. Al-Makodoni tu tempat. Okay. Al-Banjiri, Al-Indonesi, Al-Kalantani, itu Al-Makodoni. So ustaz ni peranan yang paling besar kerana mazhab Asy'ariyah merebak seluruh dunia sampai hari ini. Dia ramai sangat, ya, ramai sangat. Dia mengatakan bahawa mereka a'lam wa ahkam, as-salaf aslam, kita kita mutakallim ahkam wa a'lam. Tapi dia kontradiktori kerana as-salaf kata orang yang aslam mestilah ahkam wa a'lam, mereka yang lebih tahu dan mereka yang lebih teguh. Kamu ni ahkam aslam atas apa? Tak selamat. Tak selamat. Ibarat kamu pun tak betul. Orang? So Asy'ariyah dia isbat sifat ma'ani. Zahir tak takwil habis. Takwil habis. So satu. Yang kedua, apabila ada isbat ma'ani ni, isbat sifat ma'ani ni, dia bukan melalui Quran dan Sunnah, tak ada. Melalui jadal, melalui jadal metafizik, volume 4, kitab 4 Abu Al-Ustaz Abu Niko metafizik. Dia ada, dia tidak ada. Dia ada sifat, tak sifat. Dia ada makan, tak ada, tak makan. Dia occupy space, tak space atau tidak. Ha, itu pakai itu. Ha, oleh kerana itu yang lain tolak. Dan akal menghukum nakal. Akal menghukum makan. Maka walhasil mereka ini yang sifat tujuh tadi adalah Asy'ariyah. Okay. Dalam perkara yang paling penting, akidah. Okay. Dan apabila dia nak apa namanya, mengisbatkan rububiyah, maka masa, ruang, isu tumpu kepada rububiyah, tidak uluhiyah. Itu pasalnya Asy'ariyah tak faham uluhiyah sangat. Pasalnya semuanya bid'ah hasanah. Pasal dalam tu uluhiyah ni tak boleh ada bid'ah hasanah, semuanya ibadah tauhidiyah. Tauhidiyah seperti mana sifat-sifat Allah, tauhidiyah. Beriman apa yang dikhabarkan oleh Rasul dan Allah sendiri, kita faham maknanya tetapi tak tahu kaifiatnya, dan imam beriman dengannya wajib. Itu namanya tauhidiyah. Kalau itu dah diubah, yang lain boleh ya? Pasal skru yang paling penting makrifatullah, asas intisari dakwah Rasul adalah mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah tak jadi. Salaf as-salih mengenal Allah bukan tarik akal, tetapi tak menolak akal. Okay. Ada kaedah-kaedah. Buku ni ditulis oleh satu dekan akidah, tapi bukan Azhar. Dia dari Madinah Al-Munawwarah. Dia kata manhaj salaf fi isbat sifat Ta'ala wa asma'ihi Ada tiga kawaid. Apakah manhaj kawaid ahli sunnah wal jamaah yang dikatakan as-salaf? Nombor satu, dia kata ashab, nombor satu dia mengasih pujian kepada sahabat-sahabat Rasul, kerana Rasulullah SAW memuji mereka sebagai harun nas karni, thumma alladhina yadunahum thumma alladhi yadunahum, dan termasuk at-tabi'in wa at-tabi'in. Itu asas. Nombor satu, as-salaf semuanya hendak membuat mereka ini, mereka sahabat ini sebagai contoh iktidai bihim. Dia membuat contoh kepada sahabat dalam ibadah. Dia mereka jadi contoh kerana harunah, sebaik-baik turun. Itu dia lah contoh. Dalam apa-apa khasnya dalam akidah, lagi contoh. Pasal tu asal. Kaedah awal, takdim al-nakal ala akal. Kaedah yang pertama, kita mesti takdim an-nakal, yang itu mengkedepankan nas Al-Quran dan Sunnah, wahyu, sebelum akal, kedepankan. Tetapi ini tidak bermakna katanya kita menolak akal. Tidak menolak akal, kerana tarikh dalam Al-Quran menggunakan, seperti mana Allah kata kalian dulu nak ilal ibili haifa tulikat, ya, dan innati fil laili wan nahar bi ayati bi ulil albab inna fi hafis samawati wal ard bakhtilafil layli wan nahar bi ayati bi ulil albab, iaitu lihat bagaimana apa bumi, langit dan apa nama tu ikhtilafil layli wan nahar, pusingan antara siang dan malam adalah ayat-ayat untuk orang menggunakan akal. Maknanya akal ni tak ditolak, digunakan untuk memikir sesuatu. Oleh kerana itu tetapi katanya orang kalam ni, ulama kalam, mereka mengikut jalan falsafah selain daripada Islamin, selain daripada itu orang Islam dalam usul ad-din, usul ad-din, dan melalui tarik falsafah ini, melalui tarik falsafah mereka tidak yasbatuna an-nubuwah, dia mereka tidak mengisbatkan nubuwah. Hari kalam dengan sekarang nubuah tidak pasti, ada kemungkinan nubuah ni melalui pelajaran ajar di sini menjadi pintar, orang pintar, nubuah orang pintar. Wala yarau anna irsal ar-rasul, mereka tidak mementingkan utusan rasul kena akal menghukum nakal. Okey, maknanya terbalik daripada orang salaf, orang salaf. Oleh kerana itu amma al-mu'minun alladhina yu'minuna bil anbiya wal kitab wa man munazzila alaihim wama ja'a fihim yu'minuna an rasuluhu an yathbatu an tinnas ma'za ilaihim, iaitu orang mukmin beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan utusan apa yang diwajibkan atas manusia, seperti firman Allah ya ayyuhar rusul balligh ma anzala ilaika min rabbika, iaitu ya ayyuhar rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Oleh kerana itu orang mukmin tidak dibolehkan menolak apa yang datang daripada Rab, daripada Rabnya, daripada kitab dan sunnah. Kerana itu ada huda. Oleh kerana itu summary dia, inna salaf innama yukadimuna adila al-naqliyah ala adila al-aqliyah, iaitu as-salaf mengkedepankan dalil nas daripada dalil akal, dan ada dia punya asas-asasnya. Mereka mengatakan wa kullu khair fi ittiba' min salaf, min salaf, semua yang baik datang daripada mengikut salaf, wa kullu syarr fi ibtida' man khalaf, iaitu segala yang keburukan datang daripada bid'ah, daripada orang khalaf. Okey, oleh kerana itu orang yang menggunakan falsafah, falsafah kalamiah namanya, falsafah kalamiah, mereka menganggap bahawa adilah akli khati'ah, khati'ah, akli ini menghukum secara 100%, khati'ah ini maknanya bagus, khati'ah, dia mereka khati'ah, bukan nas khati'ah, pasal khati'ah. Sebab al-awal kenapa dia buat macam ni, Nombor satu, yang ini tak boleh, tidak boleh di, tidak boleh menentang ayat-ayat Qurannya, dua saya, tetapi nombor satu, kibar a'immatin tak ada kuhutura hala mawqif ala imanhi warujuh ila ayat-ayat ini. Tetapi kita mendapati bahawa kebanyakan ulama-ulama yang besar yang mengikut mutakal limun gustan belakang, gustan balik. Umpamanya kalau kita lihat, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, selama 40 tahun dalam i'tizal, dia tabah, dia apa namanya, patah balik, dia jatuh, apa dia minta tabah ke? Jatuh ke? Tabat, ha? Tabat, tabat. Dia bertabat. Oleh kerana itu, sebab yang kedua adalah tidak dibolehkan dengan syariat dalam syariat aklan an yu'arif kalam al-khaliq, iaitu tidak boleh mengambil kalam akal lawankan kalam Allah. Tak boleh. Nombor tiga, anna mawasifatahum fima zahabu illa yu'adi ila isteh ya'adillah kitab sunnah. Apabila mereka mengagungkan akal, bermakna dia merendahkan sunnah dan meringankan, melecehkan, melecehkan adilah akitab wa sunnah. Oleh kerana itu, min ka'edah al-asasiyah anda salaf, iaitu takdim an-nakal wa akal. Ka'edah yang paling penting di sini adalah kita kedepankan nakal daripada akal. Kerana apa? Kerana firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu uti' Allah wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah wa rasulihi. Maknanya kita kembali kepada bukan akal, kita kembali kepada nas. Apabila kita tanah za'atum, iaitu dia kata semasa Rasulullah atau selepas Rasulullah, apabila ada khilaf, maka kita perlu kepada tanah za'atum. Kemudian kita pergi balik kepada kembali Quran. Pada masa Imam apa ni, Ma'mun, Alifah Ma'mun, ada jadal memakmum kata, okay, nama seorang tu namanya Bashir, Bashar lawan Abdul Aziz Al-Makki, ada ulama salaf angkat lawan dulu. Satu hari jadal, hari jadal ni namanya Bashar, maka Bashar mencadangkan bahawa sebelum tu, kalau kita beriman dengan Allah, Allah berkata macam ni, "Man tanazza'tum faruddu ila Allah wa rasulihi. Faman amina billahi wal yawmil akhir, iman bi kitab wa nafsi wa wujub ar-rujuk ilaihi ma." Wajib rujuk kepada Quran dan Sunnah. Maka khalifah kata bersetuju. Khalifah kata bersetuju. Kerana takdim an-nakal ala akal wajib. Tetapi Tak macam mana kalau kau makmum ni masih pegang kepada punya ta'wi, masih pegang ta'wi, tak sebut pula bagaimana ini, tapi dia bersetuju, iaitu kain tanazak tu fisahin Fardu ilallah wa rasulihi. Oleh karena itu kawaid ada tiga daripada sunnah wal jamaah. Nombor satu, takdim an-nakal, iaitu mengkedepankan nakal. Yang kedua, adama ta'wil. Adama ta'wil, jangan menakwilkan, kerana ta'wil itu tidak dibuat oleh as-salaf. Salaf terimanya sekemana dia mereka dengarnya, tanpa ta'wil, tanpa menolak. Mereka tahu maknanya tetapi tak tahu kaifiatnya saja. Kaifiat dia tak tahu. Al-iman bi wajib, tapi ta'wil adalah satu cara untuk menolak. Satu cara menolak. Yang ketiga, adama tafriq baina kitab wa sunnah, iaitu tidak membuat aturan saja. Kita kata kita percaya aturan saja. Macam Mu'tazilah, kita berhukum dengan hukum lillah. Hukum ya ali, hukum lillah dalam Quran. Sunnah tak? Hukum lillah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa yang menghuraikan Al-Quran adalah sunnah. Maka tidak boleh tafriq, tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah, kerana tanpa sunnah Al-Quran tak boleh difaham. Sunnah tanpa Quran pun tak boleh juga. Pasal sunnah nak explain Quran. So dia dua sama-sama. Sama. Sunnah ni pula alakam misunati wa sunati khulafa ar-rasidin. Kerana yang sampaikan sunnah sahabat. Sahabat. Maka kalau sahabat tak ta'wil, dia adalah kudwah hasanah kepada kita. Kudwah. Jadi example yang baik. Dan bukannya mengikut kudwah Ustaz Abu Niko Aristotle. Okay, tak ikut dia. Oleh kerana itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walad al-amr ba'di sunanan wal ahwiya sadiq kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tidak boleh kita bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Seperti mana apa ni, ada ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, okey, wa man yusakiti rasula min ba'di tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iaitu sesiapa yang menentang rasul dan sahabat, min ba'di tabayyana lahu huda, selepas dia tahu tabayyana telah diberi terangkan padanya. Sahabat kata tak buat ta'wil, kerana apa kamu buat ta'wil? Tabayyana lahu huda, huda daripada sahabat dan sunnah Quran huda. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, iaitu dia ambil sabil siapa? Ghayra sabil, sabil ni kawan salah siapa? Yunani. Bukan sahabat. Dia bukan mu'min. Nubuah pun dia tak percaya. Okay. Nubuah tak percaya. Nualli ma tawalla. Allah akan tolak dia kepada tempat jalan dia. Tolak sesat. Allah tetap sesat. Tolak dia lagi sesat. Cepatkan dia. Wa nuslihi jahannam. Cara dia menghadap kepada jahannam. Wa sa'at masirah. Tempat yang keburuk-buruk, tempat kembali. Itu dia. Ini dia sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin, siapa mu'minin? Para sahabat. bukan mukminin hari ini, para sahabat. Sabilil mukminin, para sahabat. Gairah sabil subahat dan bidah. Gairah sabil makna subahat dan bidah. Mana ulum mustakallim ini adalah bidah. Adalah bidah dalam akidah berat. Bidah adalah akidah berat. Mereka ini ta'wil yakni hakikah al-yu'allu ilahi al-kalam, iaitu ta'wil, iaitu ta'wil daripada hakikat mengikut al-mukalam, firman Allah, surah Al-A'raf ayat 23, hal yang juruna ila ta'wilihi yaumul ya'ti ta'wilahu yaqulul ladina nasu'u min qabli qad ja'a ar-rasul rabbana bil haq, iaitu hari yaumul akhir nanti mereka akan tahu apa yang dikhabarkan kepada mereka melalui rasul dengan itulah takwil yang betul, takwil yang tafsir yang betul. Kita punya apa? Kaedah dia. Kaedah yang ini ketiga. Ketiga tadi dah ada ma tafriq baina kitab wa sunnah. Ada ma tafriq, iaitu tidak ada pertentangan, tidak mengambil Quran-Quran sunnah-sunnah. Tak ada. Dan apa? Iaitu Al-Quran mengatakan bahawa laisa kamitsli syai', laisa kamitsli syai', lam yakun lahu kufuwan ahad, iaitu Allah tidak mempunyai lam yakun lahu kufuwan ahad, kuf yang sama pada dia, tak ada, ada orang yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, iaitu maknanya hadis Rasulullah SAW, kaul itu adalah wahyu, wahyu, gairu makro, gairu makro, wahyu juga. Kerana apa? Adama muhawalah idrak al-hakikah sifat tahu kama la yadu hakikati zat sebanon. Kerana kita tak boleh sampai kepada mengetahui hakikat sifat Allah seperti mana kita tidak tahu hakikat zat Allah. Zat tak tahu macam mana sifat tak? Kita tak boleh. Kerana firman Allah Ta'ala, wala yaqituna bihi ilman, wala yuhituna bihi ilman, iaitu ilmu tak sampai kepada ini. Al-ta'lam lau samiyan, iaitu kamu tak tahu, tidak tahu berkenaan hakikat Allah SWT. Oleh kerana itu nomor satu, kita tidak boleh membuat tasbih mubalalah. Jangan membuat tasbih melampau. Ada gulungan yang tasbih ini. Gulungan tasbih iaitu Allah menyerupai makhluk. Ada gulungan ucapan itu gulungan ghulu. Gulungan ghulu. Dan satu lagi gulungan tanzih melampau. Tanzih melampau ni tak ada sifat, tak ada nama. Tak ada sifat dan nama. Satu gulungan mengatakan Allah suka macam makhluk. Satu gulungan hulu dengan tanzih, hulu dengan mensucikan Allah apa semua juga. Maka ahli sunnah wal jamaah adalah wasata baina tarfain, adalah jalan tengah antara hulu, dua-dua hulu, jalan tengah. Tapi bukanlah antara kawan ni kata tadi. Dia kata kalam Allah kita ambil kiram nafsi dan kalam makhluk. Ada kata kita adil. Itu mengikut akal. Yang adilnya kita apa nama? Tak tasbih dan tidak tolak sifat. Itu baru adil. Baru adil. Yang mereka ni adil dengan akal. Ini adil dengan nafs. Beriman, iaitu satu daripada sifat beriman adalah terima apa yang waradah fil kitab wa sunnah, apa yang dapat daripada kitab dan sunnah. Yang ini semua imam-imam daripada awal lagi, Imam Auza'i, Imam Malik, Ali, Saurah, Sauri, wa Auza'i, itu semuanya ijma' mengisbatkan sifat Allah SWT. Semua sifat isbat. So mana datang Al-Syairah? Mana dia? Dia tak bersetuju dengan imam-imam ni dan sahabat-sahabat ni. Tapi depan mata kita hari ni, kita dapat murid-murid Abu Nito Aristotle. Sebabnya apa? Mereka belajar di Universiti Al-Azhar Mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah dalam akidah. Mazhab salaf. Soal ni ada ke dalam akidah bermazhab? Kerana sahabat punya akidah satu, imam punya akidah satu, akidah imam dan sahabat satu. Macam mana ada mazhab dalam akidah? Yang kedua, bagaimana mereka mengambil akidah Asy'ari tidak mengambil akidah Syafi'i? Pelik juga. Dan kenapa ambil akidah, tak ambil akidah Imam Asy'ari betul-betul, tetapi yang sebenarnya mereka ambil akidah Hulabiyah? Hulabiyah yang mengisbatkan tujuh sifat adalah akidah Imam Ibnu Hulab. Itu namanya mazhab dia, dinamakan Hulabiyah. Ibnu Hulab. Dan mereka mengatakan bahawa dialah jalan tengah. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan Quran yang diturunkan kepada Lauh Mahfuz pada Ramadhan, kalam apa nama? Nafs. Kalam yang dalam Al-Quran apa ni? Lafzi. Itu makhluk. Quran makhluk. Selama para makhluk 150 ulama dalam kitab Al-Ulu oleh Al-Zahabi. Al-Ulu oleh Zahabi mengatakan, Al-Ulu oleh Zahabi, siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, apa caralah dia sudah menolak risalah berkenaan dia punya raf, iaitu intisari iman. Parah tak parah? Parah. Apa hukumnya makalah itu, dia punya pemikiran itu kukul. Pemikiran itu kufur. Tetapi manhaj as-salaf as-salih tidak mengkafirkan orangnya. Tidak mengkafirkan orangnya tanpa ada tiga syarat. Syarat yang pertama, sebelum dia kafir, dia mesti aliman. Dia faham apa cakap. Aliman. Okey. Cara yang kedua, hasidan. Dia tuju. Dia memang menuju, dia sungguh akal tu. Menuju hasid. Dia gharah, dia tahu dan maknanya dia mengangkat, dia agungkan dia. Nah, kausidan ni dia bertujuan. Yang ketiga, ikhtiaran. Dia tidak dipaksa. Umpamanya ada ulama-ulama dipaksa untuk kata Al-Quran ni makhluk, dia mati. Dia mati. Sebelum itu pun dia turun aliman kajidah ni. Sebelum itu dia mesti iqamah al-hujjah juga. Iqamah al-hujjah mesti ada juga. Iqamah al-hujjah ini dia mesti diberi penerangan yang betul, yang baik dan berhikmah. Sehingga dia faham dan erti apa dia cakap, supaya dia tak ada syubhat lagi. Dan ada syarat lagi, iaitu nak takfir seseorang itu bukan hak manusia, hak Tuhan. So bukan senang nak takfir, bukan senang nak takfir. Tetapi orang yang pihak Aristotle ni, dia cepat takfirkan imam-imam ni. Pula terbalik, Imam Uzaimah, Imam Ahmad, Mujassama maknanya membetulkan Tuhan dalam bentuk form dan melakukan syirik dan boleh di gunung pula. Itu beza. Ada itu dah punya ulasan daripada pagi tadi. Mudah-mudahan ya terang. Okay. Takdim al-akal, hubungan akal, la tafriq Quran dan sunnah. Yang ketiga apa? Jangan takwil. Itu manhaj al-salah wa sunnah dan jamaah. Sunnah wal jamaah ataupun as-salaf. Alam firqah an-najah. Faham tak? Okey. Senang. Kalau kita tengok ada satu tadi ada hamba Allah kasi saya buka kenderaan apa hari Wahabi tadi ni. Tadi ada satu lagi tu. Kertas. Zamihan ini, dia ni dia punya guru dia namanya Hasan Sakhaf. Sakhaf ni berguru dengan Zaid Qawtari. Zaid Qawtari ni Al-Bani kata Al-Jahmiah Ta'asub Hanafi Ta'asub. Dia Ta'asub pada Mu'raf Nafi. Sehingga kononnya dia ahli hadis, tetapi mengatakan bahawa siapa-siapa bermazhab Hanafi, dia masih tunduk. Itu pasal patutnya dia boleh tahu ni hadis ni tak betul ni, tapi dia ahli hadis. Tetapi dia dah gila dengan mazhab dia, dia sahihkan hadis. Zaid Qawtari, inilah orang Zaid Qawtari yang jadi guru kepada Hasan Sakhaf. Dan Zamihan ni guru dia siapa? Hasan Sakhaf. Dia sendiri kata dalam buku tu jadi macam tu lah. Ibn Bas mengatakan bahawa zat Allah Ta'ala itu di atas aras. Zat Allah di atas aras. Aras ni di atas Tak betul. Betul. So, Wahabi mengatakan bahawa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ikhlas tahu mereka kepada Allah daripada gulungan orang Islam yang mengucap dua kalimat. Wahabi. Siapa Wahabi? Maju. Wahabi siapa? Tak ada orang. So ini tomahan. Saleh Fauzan berkata pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak layak digerak sebagai ahli sunnah wal jamaah. Layak tak? Memang pun dia ahli kiblat. Dia ahli kiblat. Tapi ahli sunnah wal jamaah, umatku akan ber-73. 73 satu saja. Satu ni satu je kan. Yang ikut as-salaf. Wahabi berdusta dengan mengatakan bahawa kebanyakan ahli sunnah mengkafirkan pengikut Asy'ariyah. Pengikut tak boleh. Tak kafir pengikut. Makalat dia kafir. Pengikut tidak. Pengikut Syiah dia kafir tak boleh. Nanti dulu tengok dia punya syarat. Aliman, qasidan, ikhtiaran dan iqamah al-hujjah. Pengikut tidak. Pengikut tidak. Idea kafir. Syiah itu kafir. Syiah itu kafir. Pengikut tidak. Sehingga ada syarat tumpu pada dia. Wahabi mengatakan bahawa Adam bukanlah Nabi ataupun Rasul. Wahabi tak boleh pakai pasal dia tuduhan saja. Wahabi siapa ni? Bin nama, nak tahu ulama' siapa? Tak ada. Ini dusta. Imam Muhammad berkata perkataan itu adalah syirik. Apa namanya? Perkataan ini adalah syirik. Iaitu berselawat ke atas Nabi, perkataan itu adalah syirik. So, macam mana boleh keluar macam ni? Kata ini sepuluh dah rosak, lain dah rosak. Sepuluh dah rosak, lain dah. Penerbit yatim. Dia gunakan yatim. Jabatan Agama Johor. Kata Agama Johor ni kuat. Kuat berjanji. Kuat berjanji. Dan dah habis-habis. Dan siapa nak pesarah-pesarah di universiti, di Jepun, di Johor, dia mesti kata sufi tu bagus. Mesti dah tak jemput lagi sufi tu, mesti dah tak akan jemput lagi. Jadi sekali mesti memuji. Wahabi menghukum Asy'ariyah sebagai sesat dan kafir. Menghukum Wahabi. Wahabi tak boleh lah. Wahabi tak ada. Tak ada mazhab Wahabi. Tidak ada mazhab Wahabi. Maknanya dia kata Wahabi-Wahabi ni ini fitnah. Tidak ada. Mana ada ulama kata ada mazhab Wahabi? Tak ada. Tak ada. Tapi itu satu memburukkan orang haram. Wahabi menghukum Asy'ariyah sebagai sesat dan kafir. Dia punya yang ini betul lah tu. Makalah dia betul lah. Idea tu betul lah. Kerana Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki kata siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, habislah. Imam-imam kata macam tu. Dia siapa? Kawan dia siapa? Imam siapa? Imam siapa? Dia siapa? Kan? Wahabi mengkafir umat Islam. Itu tak betul. Wahabi mengkafir umat Islam yang mengikut mazhab apa ni? Yang mengikut mazhab. Itu tak betul juga. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang pengikut. Tak ada, tak ada. Pengikut tak ada. Ikut mazhab ada syarat-syarat. Orang tu tak faham apa-apa, ikutlah mazhab. Budak budak sesat lah kan? Mazhab sebagai buka pintu kepada sunnah salaf. Kerana semua mazhab, imam-imam mazhab adalah bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Bermazhab salaf. Bermazhab salaf. So dia tidak tolak mazhab terus. Ada orang intelligent, ada orang yang tak intelligent, ada orang yang mukallif tak ada, tak faham. So dia mesti ada tafsir. So oleh kerana itu ini adalah, dia kata ni, ni nak menakutkan orang, nak menakutkan manusia kembali kepada sunnah wal jamaah. Parah. Sekarang ni kita dalam pergolakan pemikiran. Ya? Seorang nak ikut dia kata, lagi daripada salah ni. Ini orang sesat. Ya? Nah, itu jadi macam sekarang ni. Dah jadi pergolakan. Dan dia banyak truk. Pasal apa dia banyak truk? Banyak yang keluar daripada Mesir. Yang menganggap bahawa akhir era ahkam wa a'lam. Jordan, di Jordan sebagai negara dia hasil daripada negara itu hadiah daripada penjajah. Okay? Penjajah ini dia bersepakat dengan Syarif Hussein, penjajah British. Sebelum peperangan dunia kedua, Syarif Hussein melalui Lawrence of Arabia, agent MI5 di London, berbisik kepada Syarif Hussein, kau perang Turki, kalau menang kau jadi khalifah. Ejen dia, ejen bisik kepada Syarif Hussein. Syarif Hussein ni dia keturunan Nabi, lawan apa nama Al-Fatih Osman yang teruk pun, dia teruk pada masa itu, teruk dia empire. Dan dia bersetuju sign agreement dia akan dilantik khalifah pula, tapi dengan syarat pakai tentera Arab lawan tentera Turki. Maka berlaku pertempuran hebat, ribu mati, tentera Arab mati, tentera Turki mati di bawah komando British namanya Allenby ni Yahudi. General tu Yahudi. General ni pandai. Tentera Arab depan, tentera British belakang. Lawan, tempur, mati, ribu. Maka Syarif Hussein kata, ah, kau dah menang sekarang ya. Tentera Turki dah habis. Hadiah aku apa? Lantiklah aku sebagai khalifah. Allenby koyakkan kertas tu. Koyakkan. Mana boleh orang gairah mukminin boleh dicayai orang macam ni. Ha. Apa nak buat? Maka tak apa. Kita kasih kau Jordan. Kasih kau Jordan. Belah. Bagi itu semua bawah kaki namanya Syam, daerah Syam, Jordan, Syria, Syam. Belah kaki sikit. Dan Syarif ni dia ada anak-anak, cucu cicit Syarif lah, Hussein Syarif. Dia sangat kuat lawan Firqah Abdul Wahab. Pasal dia tak betul, di Mekah ada 4 kali semayang. Semayang Hanifah, semayang Syiah, semayang Maliki, semayang semuanya semayang 4 kali. Cuma imam-imam lain tidak banyak. Tentulah bergesek dengan salaf. Dia benci dengan salaf. So pemikiran ini dia bawa kepada Jordan. Dia memang benci kepada salaf. Kerana mazhab sana adalah mazhab Asy'ariyah. So dah resminya dia tak mau salaf. Tapi ada kelompok-kelompoknya ada salaf, seperti kelompok Albani, kelompok Salim Hilali, tapi kelompok kecil. Tapi banyak orang sana masuk kelompok Asana Syakaf. Habis balik, habis lah diserang. Serang siapa? Serang Wahabi. Itu jadi sekarang. Jadi itu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.